Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-178 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, yaitu nasihat yang isinya adalah targhib dan juga terhib. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku tersebut. Tamassaku itu dengan tangan, pegang kuat-kuat. Bukan tamsah hanya sekedar diusap saja, tapi tamassaku, pegang kuat-kuat. Ya, meskipun orang berusaha untuk melepaskan tangan kita dari sunnah Nabi ini, maka kita tetap berpegang kuat, bersabar. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan hendaklah kalian gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Jadi bukan hanya dipegang, tapi kita gigit dengan gigi geraham kita. Dan ini adalah gigi yang kalau kita ingin kuat dalam menggigit, maka dengan gigi geraham. 'Addu 'alaiha, hendaklah kalian gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan ta'kid dan penguatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keharusan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pahala orang yang mengikuti sunnah, khususnya di zaman fitnah, sangat besar sekali. Sebutkan dalam hadis bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di akhir zaman, maka mereka mendapatkan pahala 50 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita sebutkan bagaimana pahala seorang sahabat. Ya, seorang yang berpegang teguh mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Kita, seandainya kita mendapat pahala satu orang sahabat saja, luar biasa. Apalagi kalau sampai 50 orang sahabat. Baik. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian beliau memberikan wasiat lagi. Hendaklah kalian berhati-hati dengan muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang muhdats, yang diada-adakan. Dan yang dimaksud dengan perkara di sini adalah perkara agama. Ya al-umur ad-diniyah. Amrun diniyun. Hati-hati. Beliau mengatakan wa iyyakum. Dan kalimat wa iyyakum ini adalah peringatan. Suruh hati-hati kita, bukan justru apa? Bagian orang justru malah mengamalkan dan semangat untuk mengamalkan perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Beliau mengatakan wa iyyakum, hati-hati. Menunjukkan bahwasanya perkara yang diada-adakan di dalam agama ini adalah perkara yang berbahaya. Makanya beliau memperingatkan dan mengatakan wa iyyakum. Bahayanya apa? Pertama, enggak akan diterima oleh Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini seakan-akan mengatakan agama Islam itu tidak sempurna, sehingga perlu kita mengamalkan amalan ini meskipun tidak ada dalam sunnah. Orang yang melakukan bid'ah dalam agama seakan-akan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah azza wa jalla. Berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum, hati-hati kalian. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Kulla bid'atin, yaitu segala yang baru di dalam agama Islam yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin, dan kita dilarang untuk melakukan bid'ah di dalam agama. Kulla bid'atin, semua bid'ah. Dan beliau adalah orang yang paling fasih, orang yang paling jujur. Beliau mengatakan kulla bid'atin, setiap bid'ah itu adalah sesat. Lalu bagaimana masih ada orang yang mengatakan sebagian bid'ah adalah sesat dan sebagian yang lain adalah hasanah? Mana yang kita benarkan? Apakah ucapan Nabi atau ucapan orang tersebut? Ucapan Nabi kullu bid'atin, setiap bid'ah. Jadi kita harus tahu bid'ah apa yang dimaksud oleh Nabi. Apakah bid'ah dalam dunia? Jawabannya tidak, karena beliau mengatakan wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, yaitu di dalam agama. Makanya dalam hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna. Karena siapa yang mengamalkan sebuah amalan, tidak ada perkara kami di atasnya. Apa perkaranya Rasul? Apakah perkara dunia? Tidak, perkara agama. Beliau adalah Rasul, mubaligh, yang menyampaikan dari Allah SWT. Adapun masalah dunia, maka ini perkaranya luas. Sebagaimana beliau ucapkan, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dalalah, semuanya adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik. Semuanya adalah sesat. Sebagaimana ucapan Nabi SAW. Dan dalam riwayat disebutkan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Enggak ada yang sesat itu di dalam surga, enggak ada. Setiap yang sesat ya di dalam neraka. Nah, ini bahaya yang lain dari bid'ah, terancam orangnya dengan neraka. Jadi orang yang mengikuti bid'ah, bukan dia semakin dekat dengan Allah, tapi justru menjadi sebab dia masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jal. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.